إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزكم الله. Masih melanjutkan tentang penjelasan daripada waswasatus syayatin, waswasah daripada syaitan. Di mana muallif rahimahullah Abu Utsman Ash-Shawbuni menyatakan para syaitan tersebut yuwaswisuna lil adamiyyin wa yaqsiduna istizlalahum, mereka memberikan waswasah kepada Bani Adam dengan tujuan, ya, target mereka adalah istizlalahum, menggelincirkan mereka. Fayatarassaduna lahum, maka mereka terus menerus mengawasi Bani Adam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu mereka membisikkan kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia, yakni pengikut-pengikutnya, pengikut-pengikut syaitan, tidak mesti satanis yang menisbatkan diri mereka dengan terang-terangan pengikut syaitan, akan tetapi setiap orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, memperbudakkan dirinya kepada syaitan, mereka lah aulia us syaitan, wali-walinya syaitan. Tidak mesti tampilan mereka menyenangkan seperti syaitan, para pengikut satanis, tidak mesti seperti itu. Dan mereka jelas masuk di dalamnya. Tidak pula mesti mereka adalah para dukun-dukun, itu juga masuk jelas. Tetapi terkadang mereka berpenampilan sebagai orang-orang yang terhormat, pakaiannya juga pakaian yang mentereng, penampilannya penampilan orang-orang yang agamis, akan tetapi pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya, ucapan-ucapannya merupakan ucapan-ucapan syaitan, pendapat-pendapat syaitan. Syaitan membisikkan kepada mereka. Liyujadilukum, untuk mereka-mereka ini, orang-orang yang diberi bisikan-bisikan syaitan ini, mendebat kalian, mendebat Rasul dan mendebat atba'ur Rasul, mengikut Rasul. Berpenampilan sebagai tokoh-tokoh. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian mentaati mereka, innakum la musyrikun, sungguh kalian benar-benar termasuk orang-orang yang musyrik. Demikian bahasa Al-Quran. Jika mengikuti ucapan-ucapan mereka tersebut dalam kesyirikan, dalam kekufuran, dalam penyimpangan, dalam pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran, penisbatan mereka dalam perkara-perkara segalanya, semuanya kepada perkara-perkara yang sifatnya indrawi, alami, tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara yang disyaratkan di dalam Al-Quran setiap hari. Seperti musibah dikaitkan dengan ini merupakan gejala alam, musibah alam, dan semisalnya. Semata, kita akan kasih garis tebal, semata itu tanpa melihat daripada asbab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan minhum man qasafna bihimul ardh, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi, ada yang kami hujani dengan batu, ada yang kami sebutkan di dalam Al-Quran. Berbagai macam adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan fi'alnya, perbuatannya, kepada Allah sendiri. Kami yang melakukan. Padahal jelas itu semua ya tentunya terjadi secara indrawi, adalah gejala alam bahasa mereka. Ini semuanya itu tidaklah lepas daripada perbuatan-perbuatan dalam tanda petik dosa-dosa manusia. Maka kaum muslimin dan terkhusus bangsa Indonesia pantasnya untuk segera introspeksi diri, memperbaiki diri, dan kembali kepada Allah, kembali kepada Dinul Haq, kembali kepada agama yang lurus ini, mempelajari agama ini, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan yang dibundel dan dilabel dengan bahasa budaya ataupun yang semisal, tinggalkan itu semua. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat dan barokahnya, menjadikan bumi kita yang kita cintai ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Silih berganti terus menerus, tiada henti, musibah demi musibah, petaka demi petaka kita alami. Baru saja berita layang terjun bebas jatuh, ratusan orang meninggal dunia. Ini semua merupakan ujian bagi kita semua, sesuatu yang tentunya setiap kita mendengar tersentak hati kita. Sepantasnya bagi kita semua kaum muslimin untuk introspeksi diri, dan jangan mengikuti ucapan-ucapan wali-walinya syaitan. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian membenarkan mereka, mentaati mereka, ucapan-ucapan mereka, subhat-subhatnya, sungguh kalian termasuk daripada orang-orang yang sekutukan Allah Azza wa Jalla, musyrikun. Dan yang dilakukan oleh wali-wali syaitan, yang dilakukan oleh wali-wali syaitan, yakni membisikkan kepada mereka perkara-perkara kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada masa jahiliyah dahulu. Bagaimana mereka, bangsa Arab, dikuasai oleh syaitan-syaitan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dibungkus dengan bahasa tradisi. Itu yang terjadi. Setiap mereka selesai melakukan perjalanan safar, maka mereka melakukan tradisi. Ada istilahnya bahiro, ada saibah, ada ini, ada itu, ada ham dan yang semisalnya itu. Itu semua adalah tradisi. Membisikkan kepada mereka bahwa anak perempuan itu membawa kepada kehinaan. Kalau lahir perempuan maka dibunuh saja dari bayi. Menjadi kebiasaan. Qatlul aulad. Dan keyakinan-keyakinan kesyirikan menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan orang-orang baiknya mereka, orang-orang salehnya, sebagai wasilah-wasilah kepada Allah, melakukan nazar-nazar untuk mereka. Melakukan penyembelian-penyembelian untuk mereka. Kemudian di saat datang Islam, diingatkan hal tersebut bahwa itu semua adalah keharaman, kesyirikan. Mereka pun membawa berbagai macam subhat-subhat yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka. Subhat-subhat yang hampir sama dari semenjak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, hampir sama subhatnya. Mereka bahasakan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah apa yang telah dilakukan secara turun-temurun. Sama semuanya sampai pun saat ini, hanya bahasanya saja dikemas dengan sedikit berbeda. Tradisi dan adat istiadat adalah perkara yang dalam Islam dilindungi, dalam artian itu dijaga, dipelihara, selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena al-asal adalah al-ibah. Asal daripada tradisi adalah boleh. Tetapi di saat jelas di situ ada unsur kesyirikan, maka harus diperangi. Dan harus dijelaskan kepada umat. Tokoh-tokoh agama, mereka berdosa semua kalau tidak menjelaskan. Apalagi menutup-nutupinya. Takut kehilangan pengikut dan yang semisalnya. Itu merupakan tugas dari para du'at kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para wali-wali syaitan, mereka begitu sangat gigih dalam usaha menyesatkan manusia. dalam keadaan mereka sendiri mungkin merasa berada di atas pendapat yang benar. Belum tentu mereka merasa saya ini pengikut setan. Bisa saja karena mereka terpengaruh dengan subhat-subhat yang sangat kuat yang dibisikkan oleh setan, mereka merasa di atas kebenaran. Dan itu dosa mereka. Karena mereka berteman dengan orang-orang yang menyimpang atau mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Mereka berusaha sekuat tenaga menjejalkan, mendoktrinkan berbagai macam kesesatan-kesesatan kepada kaum muslimin dalam masalah akidah, dalam masalah syariat. Dalam masalah perilaku, termasuk perilaku seperti LGBT, berusaha mereka jejarkan, berusaha mereka legalkan. Umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilikuifaksi, bahkan lebih daripada itu, bagian atas bumi dijadikan bagian bawahnya, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibalik, dihujani batu oleh Allah. Kaum Nabi Lut, kaum Sodom, kaum Nabi Lut itu tidak separah LGBT. Kaum Nabi Lut itu hanya gay saja. Jadi L-nya tidak ada, B-nya tidak ada, T-nya tidak ada. Hanya L, apa? Hanya gay saja. Mereka itu homoseksual. Hanya homo saja. Itu sudah sedemikian rupa adab yang Allah berikan kepada mereka. Kalau sekarang ada orang-orang yang justru kaum muslimin sendiri atau bahkan tokoh mengingkari hal tersebut, sungguh na'udzubillah. Bagaimana pertanggungjawaban mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti? Ini perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Wallahul musta'an. Lantas bagaimana kiranya kemudian manusia-manusia yang berusaha untuk memperjuangkan disahkannya undang-undang LGBT, hak-hak orang-orang yang punya penyimpangan seksual seperti itu. Rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi. Mereka memberikan hidayah kepada umat manusia. Menghantarkan mereka kepada setiap kebaikan dan memalingkan dari segala bentuk kejelekan. Mereka para nabi menyampaikan risalah dengan penuh hirs, semangat, dan kegigihan. Bagaimana supaya manusia mendapatkan hidayah, menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sunnatullah para syaitan berbondong-bondong menghadang dakwahnya para nabi. Berbondong-bondong berusaha membendung dakwahnya para anbiya dan atba'ul anbiya. Membantah dengan hujah-hujah yang lemah sebetulnya. Akan tetapi demikianlah bisa sesuatu telah begitu kokoh berada di dalam keyakinan sanubari seseorang, maka sulit untuk kemudian ditinggalkan meskipun dihadapkan kepada tokohnya hujjah. Mereka takut. Dengan ketakutan yang apatis, sesuatu yang tidak jelas. Ditakut-takuti oleh siapa? Wal'iyahubillah. Dan orang-orang yang telah terperangkap oleh syaitan menjadi pengikutnya syaitan di kalangan manusia itu bisa membawa mudarat yang sangat besar, luar biasa. Bahkan bisa lebih besar dari salah satu sisi daripada mudarat yang ditimbulkan oleh iblis itu sendiri. Dan bahkan sebagian mereka ada yang mengikrarkan dirinya lebih jahat daripada iblis. Kalau dulu dia pengikut iblis, maka dia mengatakan sekarang iblis menjadi pengikutku. Kata orang tersebut dalam salah satu syairnya, seseorang mengatakan, wa kuntu fata min jundi iblis fartaqat bil halu hatta sara iblisu min jundi. Dahulu diriku adalah seorang pemuda dari bala tentara iblis, maka keadaan pun kemudian berubah hingga iblis justru menjadi bala tentaraku, katanya. Ini intinya bahwasannya di kalangan manusia pun ada syaitan-syaitan. Sebagaimana di kalangan jin juga ada syaitan-syaitan. Maka seluruh daripada syaitan-syaitan tersebut, baik dari kalangan jin ataupun ins, kesibukan mereka adalah memerangi apa saja yang dibawa oleh para rasul. Memerangi agama yang hak ini, memerangi daripada akidah sahihah, memerangi keimanan kepada Allah, memerangi keimanan kepada hari akhir, memerangi keimanan kepada adanya surga neraka dan seterusnya. Menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah, menghalangi mereka dari sholat, puasa, zakat, dan semisalnya. Kalau kita membaca tentang sejarah bagaimana syaitan menyesatkan Rafidhah sampai pada taraf yang luar biasa. Rafidhah, Syiah Rafidhah, mentuhankan siapa? Ali bin Abi Thalib. Bagaimana syaitan mampu melahirkan kelompok khawarij, mengkafirkan para sahabat. Lahir kelompok Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan semisalnya. Mereka semua datang membawa hujjah. Menurut mereka, sangkaan mereka itu adalah hujjah. Bahasa kita itu adalah syubhat. Mereka membawa berbagai macam argumen-argumen. Persis seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Liyujadiluka, untuk mendebat kamu. Dan benar, keberadaan mereka ini telah menyesatkan banyak daripada manusia. Sampai saat ini yang terjebak oleh akidah murjiah banyak. Yang terperangkap dalam akidah khawarij banyak sekali. Yang berkubang dalam lumpur Rafidah, tidak sedikit jumlahnya, dan seterusnya. Ya. Demikian keadaan daripada umat. Syaitan bermain terhadap mereka. Sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat. Dan wala qadada iblis dannahu. Telah benar iblis terhadap prasangkanya. Yani prasangka iblis, kalau Allah berikan usia panjang kepada dirinya, maka akan dia sesatkan mayoritas dari manusia. Dan terjadi seperti apa yang diprasangkakan oleh iblis tersebut. Fattaba'uhu illa qalilan minal muslimin, minal mu'minin. Mengikuti iblis ini, manusia semuanya kecuali sedikit dari orang-orang yang beriman. Maka seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada yang mampu untuk selamat dari berbagai macam tipu daya dan perangkap iblis kecuali kembali kepada Allah dan minta perlindungan kepada-Nya. Satu-satunya cara kembali kepada dinullah, mempelajari agama Allah, karena hanya terdapat di dalam dinullah tersebut, dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, bagaimana cara mengatasi berbagai macam subhat-subhat tersebut, keraguan-keraguan tersebut, menghadapi berbagai macam kesesatan-kesesatan, bisikan-bisikan, dan ya berbagai macam subhat-subhatnya yang dilontarkan oleh iblis, tipu dayanya syaitan. Berkata penulis berikutnya, wa annallaha yusallituhum ala man yasha, dan bahwasanya Allah menguasakan mereka para syaitan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Menguasakan syaitan-syaitan tersebut, mampu untuk menguasai orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga di dalam setiap khutbatul hajah disebutkan, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Tetapi barang siapa yang Allah sesatkan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi taufik, dan pastinya kalau demikian keadaannya, ya pasti akan terperangkap oleh jebakan-jebakan iblis. Maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "May yudlilillah fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. "May yahdillah fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka tidak akan kau dapati baginya seorang penolong yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Jadi di sini, Allah yusallituhum ala ma yasha. Allah Subhanahu wa taala kuasakan dari manusia ini. Dikuasakan oleh Allah kepada syaitan. Siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa yang berhak pantas mendapatkan hidayah. Yang tidak pantas mendapatkan hidayah, itulah yang dikuasakan oleh Allah kepada syaitan. Dan Allah dalam hal ini di dalam mendzalimi hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para hamba semuanya akal sama, perasaan sama, punya kehendak sama, punya kemampuan juga sama. Semuanya diberi kehendak, diberi kemampuan, dan telah dijelaskan jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk, dan jalan-jalan kesesatan, penyimpangan. Diturunkan Al-Qur'an dan diutus para rasul, ya, diutus Rasulullah dan juga para duat ila Allah sampai kepada mereka. Kemudian Allah tidak menjanjikan untuk memberikan hidayah kepada setiap hamba. Kalau Allah berikan hidayah, maka itu adalah fadilah dari Allah. Kalau tidak, artinya Allah biarkan. Tidak diberi taufik, Allah biarkan. Dalam keadaan itu jangan sampai. Dalam keadaan seperti ini, itu adalah keadilan Allah. Semua telah diberikan ikhtiar, diberikan pilihan, dan orang-orang yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, ya dia akan terkena oleh berbagai macam subhat-subhatnya syaitan. Kalau Allah mau, bisa Allah jadikan seluruh daripada umat manusia berada di atas hidayah. Bisa. Kalau Allah mau, Allah tidak menciptakan iblis pun bisa. Allah menyatakan wa usina la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami mau, kami bisa berikan kepada setiap insan, kepada setiap jiwa hidayahnya, akan tetapi telah menjadi ketetapan atas diriku, akan aku penuhi jahannam dengan jin dan manusia semuanya. Kemudian saya menyatakan wa ya'simu min kaidihim wa makrihim man yasha. Dan Allah memelihara dari tipu daya syaitan dan dari makar mereka siapa saja yang Allah kehendaki. Yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka sa'adah di dunia wal akhirah. Allah jaga mereka dari dikuasai oleh syaitan, karena mereka ini adalah wali-wali Allah. Allah jaga mereka, Allah lindungi. Bukan maknanya bahwasanya orang-orang yang seperti ini tidak pernah terjatuh ke dalam dosa karena menjaga Allah. Bukan. Tidak ada manusia yang tidak pernah terjatuh dalam dosa. Tetapi Allah pelihara. Di saat terjatuh ke dalam dosa, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jalan untuk bertaubat, kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Setiap kali dia kalah oleh syaitan sehingga terjatuh dalam perbuatan dosa, dia sadar dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dia dikuasai oleh hawa nafsunya, jatuh lagi ke dalam kubangan dosa, dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia pun segera bertobat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus menerus di dalam apa yang mereka kerjakan dalam keadaan mereka tahu itu perbuatan dosa. Tetapi manusia sifatnya senantiasa berdosa dan berdosa dan berdosa. Maka orang-orang yang mendapatkan taufik dan mendapatkan hidayah Allah bukan orang-orang yang ma'asum, bukan. Tidak ada orang yang ma'asum kecuali anbiya. Orang-orang yang beriman, ya, mereka terjatuh dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Hanya saja mereka memiliki satu mizah, satu istimewa, yakni himayatullah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, inayatullah kepada mereka. Penjagaan Allah, pertolongan Allah kepada mereka dari berbagai macam tipu daya syaitan. Di saat tergelincir mereka kembali kepada Allah Tabaraka wa taala, bertobat kepada Allah, Allah pun kemudian menerima taubatnya. Dan keadaan seorang hamba yang melakukan dosa kemudian dia bertobat, bisa jadi kondisi dirinya itu lebih tinggi daripada sebelum dia melakukan dosa. Seperti keadaan Adam alaihi salam. Setelah beliau tergelincir kemudian bertobat, maka kedudukan beliau lebih tinggi daripada sebelumnya. Disebabkan karena taubatnya tersebut. Kemudian saya membawakan ayat. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisawt wa adlib alaihim gawarajili wa syarikhum fil amwali wal awladi wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa hurura. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Ayat ini, kalimat atau ayat sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana janji syaitan untuk menyesatkan Bani Adam seluruhnya. Itu sedikit yang akan bisa selamat. Syaitan mengatakan, ara'aita ka hadzal ladzi karamta 'alaihi. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang engkau lebih muliakan diriku atas, engkau lebih muliakan dia atas diriku. Lain asar tani, ini maksudnya adab. Sungguh jika engkau menunda ajalku ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat nanti, la'ahtanikan nadurriyatahu illa qalila. Niscaya aku akan sesatkan anak keturunannya kecuali sedikit. Itu janjinya iblis. Iblis tahu persis tentang psikologi kita, tentang keadaan diri kita, tentang ambisi, ya, tabiat daripada manusia. Sudah dipelajari oleh iblis semenjak diciptakan Adam alaihissalam, sehingga dia merasa sangat yakin kalau diberi usia panjang maka makhluk ini yang namanya Adam dan anak keturunannya pasti mayoritasnya akan menjadi pengikutku. Maka Allah menyatakan, qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Pergi kamu. Siapa saja yang mengikuti engkau dari mereka, yakni anak keturunan Adam, fa inna jahannama jazaa'ukum. Maka sungguh jahannam adalah balasan kalian, jazaa'an mawfura. Sebagai balasan yang penuh. Balasan yang setimpal. Kemudian Allah menyatakan ayat yang tadi dibawa oleh penulis. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. Perdayalah mereka. Perdayalah siapa saja yang sanggup engkau perdaya dari mereka. Dengan suaramu. Sebagian fasirin mengatakan suara syaitan ini adalah al-aghani, nyanyian-nyanyian. Perdayakan mereka dengan itu. Wajlib alaihim biqalika wa rajulik, dan kerahkan olehmu seluruh pasukanmu, baik kavalerinya ataupun infanterinya. Biqalik, dengan pasukan berkuda, kavaleri ataupun pasukan jalan kaki. Wasyarikhum bil amwali wal aulad, dan bersekutulah engkau dengan mereka dalam harta mereka dan dalam anak-anak mereka. Wa'idhum, dan berikan angan-angan kepada mereka, janji-janji. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa durura, dan tidaklah apa yang dijanjikan oleh syaitan kecuali sesuatu yang memperdaya. Allah kemudian menyatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak memiliki daya upaya sedikit pun atas mereka. Tidak akan sanggup untuk dikelingkirkan dari sisi manapun. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pelindung penolong bagimu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini penjelasan tentang ayat ini tentunya. Apa cukup panjang, kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.